Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Sirah yang dirahmati Allah, kita telah sampai di bulan Safar. Masyarakat jahiliyah menganggap bulan ini sebagai bulan sial. Mereka tidak berani mengadakan acara penting dan perjalanan jauh di bulan ini. Ketika Islam datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus keyakinan ini. Maka jauhkanlah anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Dan tetaplah selalu berharap kepada ampunan dan pertolongan Allah. Kali ini Abu Umar akan bertutur kisah tentang keberkahan seorang guru. Berikut kisahnya. Pada perang penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih menginginkan agar gurunya Aak Syamsuddin berada di sampingnya ketika melakukan serangan. Oleh karena itu, dia mengutus seseorang untuk memanggil sang guru. Akan tetapi, Syekh Aak Syamsuddin memerintahkan para penjaga kemah untuk melarang seorang pun memasuki kemahnya. Para penjaga kemah itu juga melarang utusan sultan memasuki kemah. Sultan Muhammad Al-Fatih pun marah. Kemudian dia pergi sendiri ke kemah Syekh Aak Syamsuddin untuk memanggilnya. Para penjaga kemah melarang sultan untuk memasuki kemah berdasarkan perintah Syekh Aak Syamsuddin. Kemudian sultan mengambil belatinya dan menusukkannya ke dinding kemah dan merobek salah satu bagian dinding kemah. Dia lalu melihat ke dalam kemah. Ternyata gurunya sedang bersujud kepada Allah sangat lama. Sorbannya sampai terlepas dari kepalanya. Dan rambutnya yang putih berjuntai di atas tanah. Jenggotnya yang putih beserta rambutnya memantulkan cahaya. Kemudian sultan melihat gurunya bangkit dari sujudnya dengan berlinangan air mata di kedua pipinya. Dia bermunajat dan berdoa kepada Allah agar menurunkan pertolongan dan memberi kemenangan dalam waktu dekat. Setelah itu, Sultan Muhammad Al-Fatih kembali ke markas komandonya. Dia melihat pagar-pagar Konstantinopel yang terkepung. Pasukan Utsmani telah mampu membuat celah di pagar-pagar itu. Dari tempat ini, pasukan Utsmani masuk ke dalam kota Konstantinopel. Sultan sangat bergembira dengan peristiwa itu. Lalu sultan berkata, "Kegembiraanku bukan karena penaklukan kota Konstantinopel. Akan tetapi, kegembiraanku adalah karena adanya laki-laki ini pada zamanku." Sahabat Lentera Sirah yang dirahmati Allah, dalam buku Al-Badar At-Tali, Asy-Syaukani menyebutkan bahwa berkah dan keutamaan Syekh Aak Syamsuddin terlihat jelas. Dia menentukan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih hari penaklukan Konstantinopel oleh tangannya. Ketika pasukan memasuki kota Konstantinopel dengan penuh kekuatan dan semangat, Syekh Aak Syamsuddin menghadap Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mengingatkannya mengenai peraturan Allah dalam peperangan. Hak-hak bangsa yang ditaklukkan seperti yang terdapat dalam syariat Islam. Sahabat Lentera Sirah yang dirahmati Allah, hikmah apa yang bisa digali dari kisah ini? Mari kita gali hikmahnya. Yang pertama, seorang guru dan murid harus memiliki hubungan yang kuat. Rasa cinta yang diselimuti keimanan harus terpintal dengan kokoh. Salah satu cara merajut ikatan iman antara guru dan murid adalah sang guru harus mendoakan kebaikan untuk muridnya. Begitupun sebaliknya, sang murid harus selalu memohon dukungan ketika ingin melakukan sebuah amal besar dalam kehidupannya. Sahabat LSA, mintalah selalu doa kepada guru agar ilmu yang disampaikan menghasilkan keberkahan. Yang kedua, adab seorang murid adalah mengambil ilmu dengan mendatangi guru. Sikap ini akan menjaga kehormatannya. Selain itu, murid akan merasakan lelah melakukan perjalanan menuju rumah guru. Dan setelah mendapatkan ilmu dari sang guru, maka murid akan merasakan kebahagiaan besar dibandingkan murid didatangi oleh guru. Maka sahabat LSA, nikmatilah kelelahan dan kejenuhan itu. Kelak akan merasakan nikmat manisnya ilmu yang didapatkan dengan usaha besar menuju sumber ilmu. Yang ketiga, kebersihan hati seorang guru sangat mempengaruhi hasil didikannya. Hati Muhammad Al-Fatih berhasil ditaklukkan jauh sebelum ia menaklukkan benteng Konstantinopel. Maka jagalah hati sahabat LSA dari penyakit-penyakit hati yang dapat merusak amalan-amalan soleh. Sampai jumpa di kisah-kisah LSA berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.